Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sulam Taufik, yang alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang jamaah dan sholat Jumat ya. Jadi fasal ini menjelaskan, ini warnanya masih belum hitam ini. Fasal ini menjelaskan tentang syarat kewajiban melakukan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat dan sholat jamaah ya, sholat jamaah dan sholat Jumat. Kemudian menjelaskan syarat sah sholat Jumat, menjelaskan rukun khutbah dan syarat-syarat khutbah. Jadi ada beberapa tema sekaligus yang dicakup dalam satu fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Al jama'atu ala dhukuril ahraril muqimina al balighin ghairil ma'dzurina fardhu kifayah. Jadi salat jamaah bagi laki-laki yang merdeka, merdeka ini mengecualikan budak ya. Jadi zaman sekarang sepertinya sudah tidak bisa lagi digunakan batasan. Kemudian mukim ini bertempat tinggal, dan balik tidak ada udzur yang menghalanginya, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum salat jamaah itu fardu kifayah. Jamaah yang fardu kifayah adalah jamaah untuk sholat wajib ya, sholat lima waktu. Dan mukim ini walaupun dia bertempat di pedesaan, di badiah itu kalau zaman dahulu itu maksudnya adalah orang-orang yang bertempat di gunung-gunung. Kemudian maksud dari balik adalah berakal dan tertutupi ya, auratnya tertutup oleh selain benda-benda yang mencela maksudnya benda-benda yang menutupnya itu tidak dianggap tidak merendahkan diri ya. Contohnya seperti menutup aurat dengan tanah liat atau dengan rumput-rumputan, dengan tumbuh-tumbuhan itu kan. Walaupun menutup aurat, tetapi ini kan bagi yang menutupnya itu kan mencela diri. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki udzur jamaah, ini udzur jamaah itu ada beberapa ya. Ada beberapa yang di sini disontohkan beratnya rasa sakit ya, sakit yang berat melakukan jamaah, kemudian hujan, lalu angin yang kencang di malam hari, kemudian lumpur, panas, dingin, lalu lapar, haus di depan makanan. Jadi lapar haus di depan makanan itu juga udzur melakukan jamaah. Dan fardu kifayah ini hanya di rakaat pertama saja. Hanya di rakaat pertama saja. Artinya kalau sudah melakukan rakaat pertama, kemudian setelah itu mufarokoh dengan imam, itu sudah mendapatkan fardu kifayah. Jadi keharusannya tidak di seluruh sholat saja. Mengenai dalil atau bukti bahwa sholat jamaah ini hukumnya fardhu kifayah adalah sabda Nabi. Ini sabdanya ya, ma min salatsatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa stahwada 'alaihimu syaitan. Jadi tiga orang yang berada di satu kota atau pedesaan yang di dalamnya tidak dilakukan sholat jamaah, maka mereka hanyalah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Jadi selama ada tiga orang yang berada di suatu tempat, kemudian di tempat itu tidak ada jamaah sama sekali, berarti setan telah menguasainya. Fa'alaika bil jamaah, maka selalulah melakukan jamaah. Fa'inna mayakuludzibu minalwana milkosiyah. Jadi serigala itu memakan kambing yang jauh dari teman-temannya. Jadi jamaah ini kan sebenarnya termasuk manfaatnya adalah persatuan ya. kalau kita bersama-sama melakukan ibadah itu kan rawan lupa dan rawan melakukan kesalahan-kesalahan ibadah. Jadi ini disamakan seperti kambing yang jauh dari teman-temannya, yang hal itu tentunya menjadi ancaman dari serigala yang ada di hutan atau di tempat-tempat liar ya. Jadi supaya supaya ibadah yang kita lakukan itu aman dari berbagai godaan setan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat jamaah. Kemudian dari hadis itu, ini mosnya juga agak bermasalah ini ya. Dari hadis tadi dikata fihim ya, hadis tadi kan ada kata fihim, latukamu fihim, nah ini ada kata fihim. Dari kata fihim ini kita bisa mengambil pemahaman bahwa jamaah itu fardu kifayah, karena Nabi tidak mengatakan layukimun, jadi tiga orang yang tidak melakukan, tidak mengatakan seperti itu, tapi di jamaah tidak dilakukan di dalam desa atau korea itu, jamaah tidak dilakukan oleh tiga orang itu. Jadi kata fihim ini yang menyimpulkan hukum jamaah itu hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain tetapi fardu kifayah. Kemudian dikata fihim juga itu bisa digambarkan jamaah dilakukan oleh semuanya atau hanya dilakukan dua orang saja, karena tadi menggunakan kata fihim. Kalau fihim itu kan tempatnya tidak dilakukan jamaah, berarti bisa semuanya melakukan tiga orang, bisa hanya dua saja. Sehingga karena tidak menentukan jumlah, karena tidak menentukan semua yang melakukan, hal ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi andai kata jamaah itu hukumnya fardu ain, maka Nabi niscaya akan bersabda layukimun, tiga orang yang tidak melakukan. Tiga orang yang tidak melakukan berarti kan ketiganya wajib. Tapi karena menggunakan kata latukamu fihim, berarti itu bisa digambarkan dilakukan oleh dua orang saja. Kemudian pokok dari dalil itu bukanlah dikata fa'alaika bil jamaah, walaupun ini adalah perintah dari Nabi, tapi yang digunakan dalil bukanlah kata ini. Kemudian ada hadis lain yang seakan-akan menunjukkan sholat jamaah itu fardu ain ya. Yang pertama adalah ini, asqalu sholati alal munafikin sholatul isya'i wal fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamu nama fihima la tauhuma walau habwan. Andai kata orang-orang munafik itu mengetahui pahala yang didapatkan di kedua sholat itu, maka niscaya mereka akan berusaha melakukannya walaupun berjalan dengan apa itu namanya orang yang lumpuh itu loh, orang yang lumpuh itu berjalannya walaupun dengan ngesot suster ngesot. Jadi sebenarnya sholat yang dirasa berat oleh orang-orang munafik itu justru sholat yang pahalanya sangat besar sekali, walaupun merayap. Kemudian ada juga hadis lain yang berbunyi laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu tsumma amuru rajulan fa yusalli bin nas tsumma antalaqu ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatab ila qaumin la yashuduna shalah fa ukhriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Ini ngeri sekali hadis ini. Nabi pernah berkeinginan, sungguh aku pernah memiliki kehendak memerintahkan melakukan sholat, kemudian sholat itu dikumandangkan iqomah untuk sholat itu, lalu aku menyuruh satu orang untuk menjadi imam supaya sholat bersama orang-orang. Jadi Nabi pernah berkehendak tidak menjadi imam ya, sholat didirikan dilakukan, tapi Nabi menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Setelah sholat dilakukan, Nabi ingin apa itu namanya, ingin operasi sweeping ya, sweeping. Nabi ingin sweeping, ingin mencari orang-orang yang tidak melakukan sholat. Jadi Nabi bersama sekelompok sahabat yang mereka membawa segenggam kayu bakar, bukan segenggam ya, membawa kayu bakar ya. Nabi beserta para sahabat itu ingin pergi ke satu kaum yang tidak ikut sholat jamaah. Jadi sholat jamaah diwakilkan oleh lelaki, kemudian Nabi beserta beberapa sahabat membawa kayu bakar mencari orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Kemudian apa tujuan Nabi? Aku ingin membakar rumahnya. Jadi Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Ini kan ngeri sekali ya. Tapi walaupun hadis ini seakan-akan menunjukkan sholat jamaah itu fardu ain, tapi tidak. Sholat jamaah itu hukumnya tidak fardu ain. Jadi dua hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Mengapa? Karena hadis ini adalah hadis yang datang untuk orang-orang munafik yang mereka tidak melakukan jamaah dan bahkan tidak melakukan sholat sama sekali. Jadi dua hadis ini tidak hadis secara umum untuk semua umat Nabi, hanya terkhusus pada kaum munafik. Sehingga hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Kemudian dikata tukomu, ya. Tukomu ini maksudnya iqomah ya. Iqomah itu adalah kalimat khusus yang merupakan saudara dari adzan. Saudara dari adzan maksudnya itu ya kalimat yang beriringan dengan adzan. Kemudian di video setelahnya kita akan lanjutkan di pembahasan ini ya. Akan kita lanjutkan di pembahasan sholat jamaah. Wallahu a'lamu bishawabi.